kemana tercabut dari jambangan kala badan menerjang kalau masih bersemi di mana tiada indah lagi tanpa kau bunga desa hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Tak ceria lagi Terima kasih.